Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah yang sangat mahal dari Allah Jalla wa Ala, dan wajib kita syukuri adalah nikmat belajar dan mengajarkan ilmu agama di akhir zaman yang sudah seperti ini penuh dengan fitnah, syirik, bid'ah dan maksiatnya. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajar kajian sirah kita dari kitab Kunuzus Sirah. Setelah sebelumnya kita membaca pada pertemuan yang lalu penghinaan dan perolok-olokan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berikut ini kata beliau, "Tsaniyan al-idza'u." Cara kedua yang dilakukan oleh kaum musyrikin untuk menghalangi atau memerangi dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah al-idza', adalah dengan mengganggu atau menyakiti. Mengganggu atau menyakiti. Kalau sebelumnya memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam atau merendahkannya dengan panggilan orang gila, tukang sihir, ya, ahli syair atau merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan gaya bahasa tubuh mereka seperti saling melirik di antara mereka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lewat di depan mereka sembari menyatakan ini adalah orang-orang yang sesat di tengah-tengah kita. Berikut ini adalah al-idza, cara kedua yang dilakukan oleh kaum musyrikin untuk memerangi dan menghalangi dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah al-idza, gangguan, menyakiti Nabi dan para sahabatnya. Wahwa nau'an, gangguan yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ada dua bentuk. Yang pertama, an-naw'ul awal al-idha'un nafsi, gangguan mental. Ya. Yang kedua nanti akan disebutkan gangguan pada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang pertama kata beliau, al-idha'u nafsi, fa awwalu hadha al-idha'u ma waqa'a min Abi Lahab qabbahahu Allah. Yang pertama kali melakukan gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Gangguan berupa pembunuhan mental atau tekanan jiwa, yang pertama kali melakukannya adalah Abu Lahab. Qabbahahu Allah, semoga Allah Jalla wa'ala mengutuknya. Wakan, apa bentuk gangguan yang ia lakukan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin? Wakana qad zawwaja waladaihi Utbah wa Utaybah min bintai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ruqyah wa Umm Kulthum qabla al-bi'thah. Jadi Abu Lahab ini punya dua anak laki-laki. Satunya yang bernama Utbah dan yang satunya lagi bernama Utaybah. Kedua-duanya menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu dinikahi oleh Utsbah dan Utaibah, dua putra Abu Lahab. Qabla al-bi'thah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasulnya Allah jalla wa ala. Falamma bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'a ila Allah tabaraka wa ta'ala wa jahra bid-da'wa amara Abu Lahab wa ladayhi an yutalliqa bintay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fathallaqahuma. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah jalla wa ala, beliau pun mulai berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik secara terang-terangan, maka Abu Lahab rela memerintahkan kedua putranya untuk menceraikan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab siapanya Nabi? Paman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cucunya. Ya, orang kita sebutkan cucu. Iya. Anak keponakan. Mereka masih cucu. Anak-anak Nabi masih satu darah dengan dia. Ummu Kulthum, Ruqayyah adalah putri Nabi dan Nabi adalah pamannya Abu Lahab. Nah. Artinya putri-putri Nabi adalah cucunya dia. Masih mahram dengan dia, rela dia memerintahkan kedua putranya Utsbah dan Utaibah untuk menceraikan kedua istri mereka yang merupakan cucunya sendiri, karena Ummu Kulthum dan Ruqayyah adalah dua putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan orang tua ayahanda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah saudara kandungnya Abu Lahab. Apa yang membuat Abu Lahab murka dan marah seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan kecuali semata-mata karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyelisihi adat istiadat budaya orang-orang jahiliyah yang penuh syirik dan bid'ah. Karena beliau menyelisihi agama dan adat istiadat nenek moyang kaum musyrikin yang ada di Mekah. Karena Abu Lahab sebelumnya sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ponakannya. Sangat bahagia tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bahkan dia rela menikahkan, bahkan dia meminta kedua putra yang bernama Utsbah dan Utaibah untuk menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cucunya. Tetapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, dia pun memerintahkan dua putranya untuk menceraikan istri mereka, Ummu Kulthum dan Ruqayyah yang merupakan putri Nabi kita sallallahu, dua putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan cucunya Abu Lahab sendiri. Nah, Allahumma musta'an. Dan ini sesuatu yang berat untuk diterima kecuali orang-orang yang berjiwa besar dengan tauhid, tawakal kepada Allah jalla wa ala. Seorang wanita diintimidasi oleh suaminya. Dia adalah makhluk yang lemah. Ya, ditambah lagi dia tidak punya uang sendiri, tidak punya bisnis sendiri, tidak punya uang masuk sendiri. Kemudian diancam oleh suaminya, kamu mau ikut saya atau mau ikut orang tuamu? Kalau kamu ingin ikut orang tuamu dalam dakwah seperti itu, kamu akan saya ceraikan. Tapi kalau kamu mau ikut agamaku, maka aku akan tetap menjadi sebagai suamimu. Jika wanita tersebut adalah wanita yang tidak memiliki iman yang kuat, tidak memiliki keikhlasan yang sempurna di dalam hatinya kepada Rabbil Alamin, dan tidak memprioritaskan akhirat di atas dunia, tentu dengan mudah dia akan mengikuti suaminya. Ya, tidak demikian dengan dua putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memilih ayahanda mereka sebagai nabi lagi rasul Allah jalla wa ala, yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik kepada Allah jalla wa ala, yang dengannya mereka akan selamat dunia dan akhirat. Lihat bagaimana kebengisan orang-orang yang memiliki kesyirikan. Para pelaku syirik adalah orang-orang yang paling terbengis, adalah orang-orang yang terbengis di muka bumi ini. Para pelaku syirik adalah orang-orang yang terkejam di muka bumi ini. Siapa yang menyatakan demikian? Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena asyraku. Kalian akan mendapatkan manusia yang paling kejam, yang paling dahsyat permusuhannya terhadap orang-orang yang mentauhidkan Allah, beriman dengan iman yang benar kepada Allah, yang memiliki akidah yang lurus, akidah Islamiyah, adalah orang-orang Yahud dan para pelaku syirik. Walladzina asyraku. Naam. Dan realita telah membuktikan hal itu. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, dai-dai kesyirikan, ya, mereka rela melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Orang yang memiliki sikap rahmat, sifat rahmat, ya, di dalam hatinya sesama umat manusia. Qala, kemudian kata Syekh, wa kanat imra'atu Abi Lahab ummu Jamil wa ismuha Arwa bintu Harb la taqilu an zawjiha fi adawati an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam faqad kanat tahmilu shawka wa tad'uhu fi tariq an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala babihi layla. Istrinya Abu Lahab yang disebut dengan Ummu Jamil dan namanya adalah Arwa bintu Harb juga tidak kalah buruk, tidak kalah parah daripada suaminya dalam memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Suaminya orang yang paling benci, yang paling memusuhi, yang paling benci kepada dakwah Nabi karena mengajak kepada tauhid dan memperingatkan manusia daripada syirik, dan istrinya pun tidak kalah parahnya daripada suaminya. Naam, Allahu musta'an. Apa yang ia lakukan sehingga Allah Jalla wa'ala sertakan azab dan vonis kehancuran dan kebinasaan terhadap mereka berdua di dalam satu surat yang sama? Ia dahulu tahmilu syauk, membawa duri dan meletakkannya di jalan yang dilewati oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa'ala babihi layran, dan di depan pintu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Disebutkan oleh sebagian ulama yang lainnya, karena rumahnya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil itu persis satu di samping rumah Khadijah radhiyallahu anha, satu dinding rumah mereka. Dan kita tahu yang namanya rumah orang Arab, ya, dahulu ya dibuat dari tanah liat, ya. Terkadang masih sedinding, ya, antara tetangga dengan tetangga berikutnya. Apalagi Nabi SAW yang memang ponakannya Abu Lahab sendiri, anak dari saudara kandungnya Abu Lahab, yaitu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Nah, rumahnya Abu Lahab itu satu dinding dengan rumahnya Khadijah radhiyallahu anha, rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, istrinya Abu Lahab di malam hari mengambil duri dan meletakkannya di jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lewati dan di depan pintunya. Allahumma musta'an. Lebih dari itu, wa kanat imra'atan saliqatal lisan. Dia adalah wanita yang judes, yang tajam lisannya. Apa bahasa yang lebih buruk dari ini, Bang David? Judes, tajam lisannya, apalagi sali total lisan, apalagi sebutan yang paling keras untuk orang yang lisannya memang tajam, huh? Judes, apa sebutan lainnya? Mana Bang David? Nah, teman-teman yang lain, Judas, sebutan untuk wanita yang tajam lisannya, ya. Ibu-ibu udah pada diam misalnya kalau ditanya seperti ini, ya. Nah, Muhammad Fadli, barakallahu fik, apa sebutan untuk wanita yang tajam lisannya? Sebutan kita di Indonesia Judas, apalagi selain subuh, cerewet kayaknya nggak terlalu, tidak lebih buruk daripada Judas, nggak? Ada orang cerewet tapi nggak Judas, ya kan? Banyak, iya, ya, para banyak istri cerewet tapi nggak Judas, ya. Tapi Judas lebih mengerikan daripada cerewet, ya. Ada sebutan lain selain Judas? Baik ya. Al-muhim al-hasil Ummu Jamil Arwa bintu Harb, istrinya Abu Lahab, adalah imra'atan salihatan lisan, yang tajam lisan, yang judes, suka mencela. Ya. Walamma sami'an ma nazala fiha wa fi zawjiha min al-Qur'an, suatu hari dia mendengar ada ayat Al-Qur'an yang turun tentang, yang membicarakan tentang dirinya dan suaminya, yaitu surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh celaka ia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sungguh apa yang telah ia kumpulkan, apa yang telah ia lakukan, dan harta yang dia miliki tidak berguna sedikit pun untuknya. Sekalipun dia orang yang kaya, dia memiliki anak keturunan, dia punya harta, dia juga punya kedudukan, tidak bermanfaat dan tidak berguna sedikit pun untuknya di sisi Allah Jalla wa'ala. Sayasla naran zata lahab, ia akan masuk ke dalam neraka Jahannam yang apinya akan melahapnya. Wa mara'atuhu hammalatan hatab, dan istrinya sebagai pembawa kayu bakar, ia akan membakar dirinya. Ini sungguh siksaan yang menyedihkan, menyakitkan dan menghinakan dirinya, di mana istrinya pembawa kayu bakar untuk dirinya. Ada pula di antara ulama yang menyatakan maksudnya dia membawa kayu bakar ini sebagai celaan terhadap dirinya, yang suka membanggakan dirinya, merendahkan orang lain bahwa dia adalah wanita pengumpul kayu bakar sebelumnya, bukan wanita yang hebat. Kenapa harus judes dan ya sombong seperti itu? Fi jidiha hablum min masad, dan di lehernya ada tali dari neraka. Nah, banyak penafsiran dari ulama tafsir dalam hal ini ya, namun semuanya itu ya, kembali kepada suatu makna yang umum. Allah Jalla wa'ala benar-benar membalas perbuatan yang telah ia lakukan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya Allah kalungkan kalung atau tali di lehernya dari neraka. Tatkala dia mendengar ayat ini turun, surat ini turun tentang dirinya dan suaminya, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid indal ka'bati wa huwa abu wa ma'ahu Abu Bakar. Dia langsung datang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia berani? Ya, karena melihat Rasulullah kan lemah. Yang pertama, Rasulullah adalah ponakan suaminya. Kedua, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sedikit. Yang notabinenya adalah orang miskin dan budak saya, hanya beberapa orang yang kaya ya, seperti Abu Bakar ya. Dan berada di tengah-tengah masyarakat yang seluruh mereka membenci, memerangi dan tidak menerima dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia tahu ada surat yang seperti ini isinya terhadap dirinya dan suaminya, dia langsung pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil Ka'bah, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid indal Ka'bah. Beliau sedang duduk di dalam Masjidil Haram di depan Ka'bah, karena memang masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini. Masjid adalah tempat yang paling menenangkan hati seorang muslim. Oleh karenanya seorang muslim apabila dia ingin mencari suatu tempat untuk menenangkan dirinya, pikirannya, dia akan cari masjid. Bukan warung kopi, ya boleh-boleh aja ya seorang ke warung kopi, tapi kita sedang bahas keutamaannya. Oleh karenanya disebutkan ini di antara hal yang penting untuk kita perhatikan yang sudah berkeluarga ya, dan khusus kita para suami. Pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan istrinya putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tercinta Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha cekcok dalam rumah tangga. Nabi pun pergi ke rumah Fatimah, tidak tahu mereka sedang cekcok. Begitu beliau tiba di rumah putrinya, beliau menanyakan mana Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib walaupun sebagai menantu beliau, tetapi beliau adalah sepupu Nabi dan juga sudah seperti anak angkat Nabi, karena dari kecil Ali diambil oleh Nabi SAW, dirawat oleh beliau tatkala Mekah di masa itu tertimpa paceklik atau krisis yang luar biasa. Maka Nabi SAW untuk meringankan Abu Talib, beliau mengambil Ali bin Abi Talib untuk beliau rawat dan beliau asuh. Sebagaimana Abbas mengambil saudara kandungnya Ali yang bernama Ja'far. Dan kedua-duanya sahabat Nabi SAW. Nabi pun bertanya kepada Fatimah, mana Ali? Kok enggak terlihat ini? Maka Fatimah pun menjawab, dia sedang marah kepadaku. Ya. Lagi sedang keluar ke masjid. Maka Nabi pun pergi ke masjid mencari Ali bin Abi Thalib dan mendapatinya sedang tertidur. Sedang tertidur. Dan ya, terdapat debu di atas wajah beliau. Kemudian Nabi SAW membangunkannya, ya Aba Turab, qum, ya Aba Turab. Berdirilah wahai Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab. Ya. Dan insyaallah taala tidaklah seorang suami marah ya lagi baper dengan istrinya kemudian pergi ke masjid baik untuk salat berjamaah atau dengar kajian atau untuk salat duha atau untuk baca Al-Qur'an atau untuk berzikir, melainkan ketika dia pulang amar api amarah dan kebencian yang ada di dalam hatinya terhadap istrinya akan hilang atau paling tidak akan ya, berkurang. Berbeda dengan kalau dia pergi ke selain masjid, dia marah sama istrinya, cekcok di rumah, perginya ke mall, perginya ke warnet, perginya ke bioskop, ya pasti pulang semakin jadi, ya semakin jadi, semakin bertengkar, semakin panas ya, rumah tangga mereka. Wahwa janisun fil masjid indal Ka'bah wa ma'ahu Abu Bakar. Di saat itu Nabi SAW sedang duduk di dalam Masjidil Haram di sisi Ka'bah dan yang bersama Nabi saat itu adalah Abu Bakar. Wa fi yadiha hijarah. Istri Abu Lahab, Arwa bintu Harb, langsung datang ke Masjidil Haram dan di tangannya sudah ada batu. Apa tujuannya? Ya enggak mungkin dong untuk melemparin burung. Orang dia sedang marah mencari Nabi dan bawa batu, ya pasti untuk melempar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa waqafat 'alaihima. Ia pun langsung berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Fa akhadallahu basraha. Allah Maha Kuasa. Allah butakan pandangannya. Falam tara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam tara ila Abu Bakar. Tiada yang terlihat olehnya kecuali Abu Bakar. Adapun Nabi tidak terlihat olehnya. Faqalat ya Abu Bakar. Dia pun berkata, wahai Abu Bakar, aina sahibuk? Mana kawanmu itu? Siapanya dia? Sehingga dia berkata demikian. Cucunya, cucu suaminya. Afwan, ponakan suaminya. Tapi karena dia sudah marah dan sangat benci terhadap dakwah Nabi, dia bertanya kepada Abu Bakar, aina sahibuk? Nyubah saja, hongankah? Nyubah saja. Hei kabungi, orang nanti hidupi, nyubungi, hamkin, drone. Mana kawanmu? Tanya istri Abu Lahab kepada Abu Bakar. Padahal Nabi di samping Abu Bakar pas sedang duduk. Karena Allah sudah butakan pandangan dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Qad balaghani annahu yahjuni." Sampai kepadaku berita bahwa dia mencela diriku dan suamiku. Maksudnya turun surat Al-Masad. Wallahi la wajadtu la darabtu bi hadzal fahril fa. Demi Allah dia bersumpah, andai kata aku menjumpainya, maka akan aku lemparkan batu ini ke dalam mulutnya. Allahu Akbar. Itu ucapan dia terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terhadap syafi'una wa khaliluna sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh seluruh makhluk dan tiada yang membenci Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali makhluk-makhluk yang dimurkai oleh Allah jalla wa ala. Ini ucapan dia terhadap Nabi kita. Kemudian dia berkata, amma wallahi inilah syairah. Demi Allah aku wanita yang pandai bersyair. Orang dahulu bangga kalau dia pandai bersyair. Ya. Tapi ya, sangat disayangkan kalau ada kaum muslimin, terkhusus para da'i, para du'at, ya ustazah, pandai bersyair tapi tak pandai Al-Quran. Pandai berpantun tetapi tidak pandai baca Al-Quran, tidak pandai menghafal Al-Quran. Ini sungguh disayangkan. Nah, semakalat, kemudian dia pun mengeluarkan sebuah pantun, sebuah syair yang kandungannya adalah celaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudhammaman asaina wa dinahu qalaina. Mudhammaman, orang yang dicela, maksudnya adalah Nabi Muhammad, tetapi kata para ulama Allah plesetkan lidahnya. Yang tadinya dia ingin menyatakan Muhammadan, terucapkan olehnya mudhammama. Allah bersihkan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari lisannya yang kotor itu. Asaina, kami akan menyisihinya, dan agamanya adalah agama yang paling kami benci. Kata istri Abu Lahab, judes. Ibu-ibu jangan judes ya, kayak istri Abu Lahab ya. Kasihan suaminya ya. Kasihan suaminya ya, karena fitnah dunia yang ada di luar rumah itu sudah cukup ya. Besar dan cukup berat bagi kaum laki-laki untuk istiqomah di atas agamanya. Jadi tambah lagi ya, dengan ujian kejudesan dari istrinya di dalam rumahnya. Ya, kejudesan dari seorang istri terhadap seorang suami itu lebih ya, menyakitkan ya, telinga seorang suami daripada bom atom dari Amerika. Ya. Tsumma sarafat, setelah itu dia pun pergi karena tidak terlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam olehnya. Melihat kejadian tersebut, Abu Bakar bingung. Maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ama taraha ra'at?" Wahai Rasulullah, bukankah dia tadi melihat engkau wahai Rasulullah? Kenapa dia masih bertanya di mana engkau? Maka Nabi menjawab, "Ma ra'atni. Faqad akhadha Allah bi basariha anni." Hai Abu Bakar, dia enggak melihat aku. Allah butakan matanya dariku. Kemudian kata Syekh Utsman Al-Khamis, "Wal ajib anna Allah jalla wa ala kama sarrafa basaraha 'an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kadzalika sarrafa lisanaha 'an." Dan hal yang mengagumkan dalam kejadian ini bahwa sebagaimana Allah jalla wa ala memalingkan pandangannya, matanya sehingga tidak melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah juga memalingkan lidahnya sehingga dia tidak mengucapkan kata Muhammad, tetapi yang terucapkan olehnya adalah mudhammama. Mudhammama orang yang dicela, Muhammad adalah orang yang dipuji. Allahu Akbar. Ini seorang yang pertama kali melakukan idza'an nafsi, gangguan ya, yang luar biasa terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa an-nafsi, gangguan ya, hardikan, intimidasi ya, gangguan terhadap mental ya, karena belum sempat menyentuh fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini akan kita dapatkan akan kita simak penjelasan dari penulis terkait gangguan kaum musyrikin terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terhadap fisik-fisik mereka, yang insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum saya tutup, kira-kira apa pelajaran yang dapat kita petik dari pelajaran sirah yang kita simak sore hari ini? Silahkan teman-teman di Zoom, barakallahu fikum. Naam, silahkan ya akhi Basrum. Antum ini namanya Basrum atau kunyahnya yang Abu Basrum? Terkadang tertulis Abu Basrum dan terkadang tertulis Basrum. Mana yang benar? Dalam ilmu hadis banyaknya nama membuat seorang rawi yang siqah menjadi tidak dikenal dan didhaifkan riwayatnya. Ah, ya akhi Basrum. Ustaz. Antum namanya Basrum atau Abu Basrum? Basrum Ustaz. Basrum. Saudara apa ya? Saya tidak. Iya, makanya terkadang saya melihat Abu Basrum, sekarang terkadang lihat Basrum. Jadi bingung anaknya. Berarti sekarang sudah fix ya nama antum Basrum? Naam Ustaz. Baik, apa kira-kira pelajaran yang dapat kita petik dari pelajaran sirah hari ini? Barakallahu fiik. Allah yuzawijak zawjah salihah ya akhi Basrum. تفضل بارك الله فيك هو استاذ ستر kenapa tadi terlambat ustaz? Oh, terlambat masuknya, masyaallah, uzur yang tidak bisa dipermasalahkan. Baik, indak ya akhi Abu Marsal. Insyaallah istiqomah dalam tauhid itu berat, tapi kita harus tetap berpegang teguh di atas tauhid. Masyaallah, barakallahu fiik. Allah hifazak. Andak ya akhi Muhammad Fadli. Allah yuzawijak zawjah salihah. Terima kasih. mengendalikan diri ketika marah, Ustaz. Ahsan. Apa kira-kira dari sisi mana tuh pendalilannya dari kisah di atas tadi? Seperti contoh istrinya Abu Jahal, Ustaz. Allah butakan beliau karena marah besar. Dia karena besar, karena marah dia terhadap dakwah tauhid, ya. Terhadap dakwah tauhid. Baik, barakallahu fiik. Di antara pelajaran yang dapat kita petik, bahwa kalau ada wanita yang mencari masalah sama kita laki-laki, yang seperti mau ngajak berantem, ya jangan diopen, ya. Jangan diladeni. Oleh karenanya Abu Bakar di sini tidak meladeni. Karena dia wanita. Betul? Iya. Kuat-kuatnya lelaki, ya, fisiknya, ototnya, walaupun dia ditakuti, ya, tapi sulit juga untuk mengalahkan kaum wanita. Apalagi ibu-ibu yang berada di jalan umum, yang suka menghidupkan sen ke arah kanan tetapi belok ke arah kiri, ya, atau menghidupkan sen sepeda motor ke arah kiri tetapi belok ke arah kanan, kemudian ketika ditabrak, lebih baik, ya, Anda, ya, cepat-cepat, ya, menjauh, ya, daripada kena serangan yang luar biasa darinya. Nah, di sini Abu Bakar ketika melihat istri Abu Jahal datang dengan cerewet seperti itu dalam keadaan judes, ya, Abu Bakar diamin aja karena wanita, ya, apalagi nanti ada orang-orang yang suka menciptakan fitnah, makar, ya, sehingga melemparkan isu-isu buruk di tengah-tengah masyarakat bahwa seorang, ya, orang tersebut telah melakukan ini dan itu terhadap wanita yang ada. Naam, barakallahu fik. Kira-kira pelajaran lain yang dapat kita petik dari kisah atau sirah hari ini? Naam. Ibu-ibu silakan jawab dengan chat. Ada? Barakallahu fikum. Atau dengan audio tanpa menghidupkan video. Baik, ya. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dalam kisah, dari kisah di atas, jamaah yang dimuliakan Allah, seberat-beratnya ujian yang menimpa para dai, para ulama di masa ini, belumlah seberapa dari ujian-ujian yang menimpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ujian-ujian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sama sekali tidak menurunkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Tidak menghilangkan keikhlasan beliau dalam berdakwah. Beliau tetap istiqamah berdakwah di jalan Allah. Beliau tetap mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Sekalipun gara-gara itu beliau difitnah sebagai orang gila, orang yang mencari dunia, mencari jabatan, ya, memecah belah manusia, orang tukang sihir dan pemecah belah umat manusia. Nah, karena itulah bentuk kasih sayang pada terhadap manusia, hanya saja karena ketidaktahuan mereka sehingga mereka menilai dakwah tauhid dan dakwah sunnah yang mengingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah sebagai dakwah pemecah belah umat. Al-jahlu bi syai' aduwullah, karena tidak tahu seseorang itu akan memusuhi, tak kenal makanya tak sayang, dan tak sayang sehingga tak sayang makanya tak cinta. Baik, di antara pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di atas yang disebutkan oleh Ibu Rozana Ummu Ruqayyah di Malaysia adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari makarnya orang-orang kafir. Bahkan juga Allah akan menjaga orang-orang mukmin dari makarnya orang kafir selama mereka berada di atas iman dan takwa kepada Allah. Allah berfirman, "Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah jalla wa ala juga berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Selama kalian beriman, bertakwa dan bersabar, maka upaya makar dan konspirasi orang-orang kafir tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Baik, berikut ini ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz. Apakah termasuk dosa dan terkena hadis tidak diterima salat 40 hari apabila tidak sengaja nonton ramalan dari seorang dukun yang meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi di Indonesia sedang viral sekarang? Kalau tak sengaja berarti dia tidak melakukannya, ya kan? Ya, dia tidak melakukannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, dia sedang buka suatu media, tiba-tiba, ya, lewat video para peramal ini, dan dia pun tidak menyengajai untuk datang dan masuk ke dalamnya, ya, lewat begitu saja, ya, dan dia tidak menggubrisnya, maka insyaallah ta'ala tidak mengapa, karena dia tidak mendatanginya. Dan di dalam hadis bunyinya, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang sengaja datang kepada dukun atau tukang ramal. Dan ini menerangkan kepada kita darurat tauhid. Nah, demi Allah, yang musibah percaya kepada peramal, baik yang meramalkan kejadian insiden pesawat Sriwijaya yang beberapa hari yang lalu ataukah yang lainnya, itu jauh lebih besar daripada musibah gempa bumi, ya, meletusnya gunung dan meledaknya pesawat. Nah, karena syirik adalah sumber malapetaka dan sumber kerugian terhadap dunia dan akhirat seorang hamba. Dan percaya kepada ramalan para peramal atau dukun adalah sebuah kekufuran yang dapat membatalkan Islam seseorang. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, uhibbukum fillah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.